situ. Waktu bila kau rindukan aku putri, coba kau pandangi langit malam ini. Bila itu tak cukup mendaki, cobalah kau biru udara wangi. Aku di situ.